Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ketemu. Mudah-mudahan pada sehat lahir batin, dipanjangkan umur, lalu sadar kalau panjang umurnya itu adalah sebuah kesempatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang yang tidak sadar dipanjangkan umur untuk apa, dia tidak tahu. Padahal dipanjangkan umurnya itu adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mau nengok, melihat ke dalam diri. Di dunia ini sudah punya apa? Ya, di dunia ini sudah punya apa? Ketika mengingatnya dalam kerangka ibadah di dunia ini punya apa? Itu tidak bicara materi, tidak bicara harta, tapi bicara kira-kira apa yang dilakukan di dunia ini bisa gak sih mampu meraih surga. Allah Akbar. Jadi tema kita hari ini adalah yang dirindu surga. Siapa yang dirindu surga? Yang dirindu surga itu adalah yang merindukannya. Jadi surga itu rindu kepada mereka yang merindukan surga. Seorang kekasih akan rindu kepada kekasihnya yang merindukannya, kan begitu. Lalu kalau di sini ada rindu dan di sini ada rindu, kira-kira pengen ketemu enggak? Oh, pengen ketemu. Kalau enggak ketemu ngapain? Ya, nah surga juga begitu. Artinya di sini nikmatnya sangat luar biasa. Bisa berjuta-juta kali lipat. Oh, di surga enggak ada nenek-nenek. Kagak ada. Suatu hari ada nenek-nenek bertanya sama Rasul, ya Rasul, kira-kira aku masuk surga enggak? Rasul bilang, nenek enggak masuk surga. Sedih dia langsung nangis. Terus Rasul bilang, maaf nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Makin nangis lagi. Kok begitu Rasul? Karena semua sekarang yang nenek-nenek nanti kembali menjadi muda belia. No, nanti kita enggak akan melihat ibu kita yang setua sekarang, tidak. Sudah akan melihat wajahnya sama dengan kita. Allah Akbar, semua akan kembali menjadi muda. Yang enggak usah khawatir, rambut pun akan tumbuh dengan baik dan bagus, ya kan? Kalau yang sekarang mungkin mengalami erosi ya pada rambutnya, pusing, enggak usah khawatir, nanti di surga lebat tumbuh ya. Kalau di sini ada yang ngerasa lebih pendek daripada yang lain gitu kan, enggak usah khawatir, soalnya tingginya semua sama. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, mudah-mudahan ya, selalu berbaik sangka bahwa kita ini akan mendapatkan surga. Maka secara positif, energi-energi positif itu ada di antara kita. Tapi kalau orang yang pikirannya buruk sangka, seketika energinya adalah negatif. Makanya hidupnya gak pernah nyaman, gak pernah tenang, selalu dalam kegelisahan. Hindari sifat-sifat itu, karena gak ada untungnya. Baik, yang dirindukan surga itu adalah orang yang merindukannya. Kalau kita bicara manusia secara sosial, secara tatanan pergaulan, yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah pegawai yang jujur. Jadi surga itu rindu kepada pegawai yang jujur. Artinya ketika dia bekerja, ada bos, nggak ada bos, pekerjaannya tetap sama. Begitu ada bos baru, wah nggak ada yang kagak dikerjain juga tuh. Nah, ini bahaya kalau begini, ya bahaya. Nah penting ketika bekerja membawa nilai ibadah, karena ibadah ini yang akan memperbaiki tata cara kita bekerja. Sehingga bekerjanya ini selalu dalam bentuk profesional. Ya. Kita butuh pegawai yang jujur, insya Allah. Terus yang kedua yang dirindukan surga siapa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Surga itu rindu kepada pemimpin yang adil. Kepada pemimpin yang bukan cuma membuka pintunya hanya kepada orang-orang kaya. Malah dia perintahkan ajudannya untuk mengumpulkan orang-orang susah, supaya pemimpin itu bisa duduk di antara orang-orang susah, di antara orang-orang miskin, bahkan di antara orang yang badannya bau. Bukan hanya berkumpul dengan orang yang berpakaian mewah, wangi, harum. Tidak. Pemimpin yang dirindukan surga, yang mau bau dengan rakyat. Kalau mau sukses jadi pemimpin, harus punya mata, matanya mata rakyat. Harus punya telinga, telinganya telinga rakyat. Harus punya mulut, mulutnya mulut rakyat. Harus punya tangan, tangannya tangan rakyat. Harus punya kaki, kakinya kaki rakyat. Dan harus punya pikiran, pikirannya pikiran rakyat. Ini bukan koran, bukan. Ya. ini masya Allah, baru sukses. Nanti surga rindu kepada pemimpin seperti ini. Amin ya Rabbah. Yang ketiga, kira-kira surga rindu kepada siapa? Kepada orang yang berilmu, lalu kemudian menjadikan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamari. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bagaikan pohon. Ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaikan pohon yang tumbuh dan tidak berbuah. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Bisa dia dipakai buat berteduh, bisa, tapi tidak ada manfaat untuk menikmati buahnya. Sementara pohon yang baik itu adalah apa? Bukan cuma mampu digunakan untuk tempat berlindung, berteduh, tapi juga mampu dinikmati buahnya. Banyak pohon-pohon sekarang yang ditanam di pinggir-pinggir jalan, tumbuh buah tapi buahnya enggak bisa dimakan. Nah, seperti itulah orang-orang yang berilmu tapi tidak memanfaatkan ilmu. Ya. Nah, sementara surga rindu kepada orang berilmu memanfaatkan ilmu. Yang keempat, surga rindu kepada siapa? Kepada orang kaya yang pemurah. Ya, udah ngerti lah ya, betul. Yang selalu menjadikan hartanya itu untuk menolong orang lain. Bukan melindungi diri sendiri, bukan untuk membangun kerajaan bagi diri kita. Kemudian siapa lagi? Surga rindu kepada orang miskin yang sabar. Kalau miskin modalnya udah sabar aja dah, jangan biar miskin asal sombong, repot. Yang pada sombong itu orang yang punya. Siapa yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong itu hanya Allah, karena Allah memiliki segala galanya kan gitu. Kemudian siapa lagi yang dirindukan surga? Yang dirindukan surga itu adalah orang yang kuat, lalu dengan kekuatannya dia jadikan untuk melindungi yang lemah. Bukan malah menindas. Bahaya. Tidak bisa. Surga tidak rindu kepada orang yang zalim. Nah, itu secara hubungan kemanusiaan. Sekarang bagaimana dalam ikatan keluarga? Kira-kira surga rindu kepada siapa? Anak yang soleh, birrul walidain. Terus yang kedua, istri yang soleha. Kemudian suaminya. Jangan soleh sama soleha dulu deh. Tadi soleh. Yang lain itu bahasanya dicari. Ya, soleh. Ada banyak bahasa. Yang pertama, anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Yang kedua, istri yang soleha, yang taat kepada suami menurut Quran, bukan menurut hawa nafsunya. Banyak sekarang istri-istri merasa, oh saya sudah taat, tapi taatnya bukan menurut Quran, taatnya menurut seorang psikolog. Mohon maaf, bukan ingin mengecilkan para psikolog, tidak, tapi soleha menurut kata Quran itu jauh lebih pasti diterimanya. Ya, gitu. Tapi para psikolog juga ini adalah ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang diberikan kelebihan mampu mengawal ketidaktenangan orang menjadi tenang. Wah, Subhanallah, luar biasa. Ya. Kemudian suami yang bertanggung jawab, bukan cuma mau enaknya doa. Apa yang dimaksud enak? Butuh, pengen lihat perempuan, pengen pulang ke rumah. Istri digarap, dibajak, ya, kayak ngebajak sawah. Beres, tinggal lagi. Tapi secara keagamaan tidak pernah dituntun, dibimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bagus. Ya. Sekarang bagaimana menurut dalam konteks ibadah, siapa yang dirindukan surga? Surga itu rindu kepada orang yang Allahu Akbar. Nah, ini. Surga rindu kepada orang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, artinya kepada tempat sujud, yang suka baca Quran, yang puasa di bulan Ramadan, kemudian ditambah sama puasa-puasa yang lain. Kalau kita belum bisa puasa yang lain ya, Ramadan aja ketar-ketir mulu kita puasa, banyak diganggunya, apalagi puasa-puasa sunnah belum gitu. Apalagi menguasai hawa nafsu, aduh, perutnya mau puasa, hawa nafsu mau tetap aja jalan. Ya, jadi susah puasa hawa nafsu itu paling susah, berat. Nah sekarang siapakah mereka orang-orang yang mewarisi surga? Siapa? Kamu set? Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ إلى الأخير sampai أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ. Mangga Habib Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya yang kedua. Yang biasa aja santai. Friend, yeah. friend. Yo, Ujain. Ini udah jelas nih begitu mau kian. Ayo. Uje, mungkin saya mau bertanya yang kedua. Apa yang diridukan surga itu seperti pemimpin, sedangkan pemimpin kita ini termasuk dikatakan beriman. Dan kata Ustaz tadi harus dekat dengan orang-orang miskin. Nah, sedangkan di kita ini saya sendiri belum lihat seperti itu, Ustaz. Apa yang didulukan seperti itu? Kalau gitu antum aja jadi presidennya. Nah, justru saya pada dulu aja kan itu. Gitu. Oh iya, iya. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kamu tidak disomasi ya. Nanti kayak Prita lagi disomasi. Ya Allah ya Karim. Itu perkara-perkara keangkuhan dan kesombongan manusia. Ya. Sampai-sampai membuat seseorang itu jadi sengsara. Kalau mau nengok ke dalam diri seorang perempuan sanggup meruntuhkan rumah sakit sebesar itu, terlalu paranoid. Kasihan, padahal duduk sama-sama saling mengikhlaskan sudah selesai beres urusan. Ini senang amat pada ngeribetin diri. Emang dunia kalau bukan begini bukan dunia namanya. Dunia seru jadi. Surga itu rindu kepada pemimpin yang adil, yang bijak. Sebentar lagi insya Allah kita mau pemilihan presiden. Tanya dong, Uje kira-kira mendukung siapa? Tanya coba. Kira Uje dukung siapa nih? Saya akan mendukung presiden yang terpilih. Iya pasti semua terpilih. Udah kemudian belum? Oh belum ya, ya maaf itu. Belum, kalau gitu belum mendukung siapa-siapa. Saya itu hanya berpikir bagaimana orang mau mencermati sifat dan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu presiden anak yatim, presidennya orang fakir. Ya. Suatu hari ada orang datang ke rumah Rasul. Dia pikir rumah Rasul itu wah luar biasa, kayak rumah Uje gitu. Aduh malu ya Allah. Ternyata begitu masuk, Allahu Akbar. Yang ada cuma tika. Oh ini kata yang namanya Muhammad yang begitu sangat luar biasa besar kedengaran di luar. Tapi ternyata begitu lihat rumahnya aja kok gitu. Tempat tidurnya cuma alas tikar. Pas persis ketika itu Rasul baru bangun dari tidur siang, nampak sekali bekas-bekas tikar di punggungnya. Padahal pemimpin yang diagungkan. Jawab. Ya nggak harus gitulah ya, nggak harus gitulah. Karena nggak mungkin rumah jabatan kayak begitu. Karena biasanya kalau udah ganti pemimpin rumah jabatan renovasi lagi, ganti sesuai dengan selera yang kepengen pemimpinnya bagaimana. Untuk renovasi rumah aja tuh biayanya nggak berapa. Kalau buat pembangunan perumahan orang-orang yang sekarang nggak punya rumah gitu, kan nggak mesti di bawah-bawah apa jalan-jalan tol, kan nggak kelihatan jelas-jelas nggak pada punya rumah. Ya daripada dibongkarin terus berantem saling ngusir, ya mendingan dibikinin rumah aja, gue sih gak punya amat. Tapi ya gitulah. Manusia itu gak akan ingat kalau gak dipecut dulu. Khawatir nanti pecutannya terlalu dahsyat buat bangsa ini, buat negeri ini. Karena udah terlalu banyak kita dipecut Allah. Ya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan surga. Ada satu tingkatan manusia yang paling luar biasa. Dia tidak berharap pahala dalam setiap ibadahnya. Dan dia tidak berharapkan surga. Dan dia juga tidak berharap untuk dijauhkan daripada neraka. Yang diharapkan satu adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang luar biasa. Kenapa mencari ridho? Karena di dalam ridho itu ada surga. Di dalam riba itu ada pahala, dan di dalam riba itu dijauhkan daripada neraka. Ya Allah, ya Karim, ya Rabbul Alamin, nampakkanlah surga di dunia ini bagi kami, ya Allah, sehingga apapun kesulitan ini tidak akan kami lihat, karena kami melihat tampak surga yang luar.